السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ikhwatul Islam kajian tafsir kita untuk surat At-Takwir. Dimana Allah berfirman, إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا الشمس كورت apabila matahari kuwirat, telah kita sebutkan maksudnya yaitu dihilangkan cahayanya. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancur leburkan. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta itu ditinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila al-bihar yaitu lautan itu sujirat, dipanaskan. Apa yang dimaksud dengan sujirat? Yang dimaksud dengan sujirat artinya yaitu lautan itu menjadi api, akhi. Ya, Ibnu Abbas berkata, yursilullahu alaiha dabbur fatasfatus'iruha fatasfatasiru naran ta'ajjaj, di mana Allah akan mengirimkan ke laut itu dabbur, ya, angin topan yang luar biasa, lalu kemudian menjadikan laut itu menjadi lautan api. Jadi ya, nanti itu di hari kiamat ya, laut itu akan berubah menjadi api. Al-Hasan Imam Mujahid juga dan Al-Hasan bin Muslim pun juga menafsirkan sujirat ay uqidat, artinya ya, apabila lautan itu dinyalakan menjadi api. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dikawinkan, maksudnya ya, akan dikumpulkan orang zalim bersama orang zalim, penduduk api neraka bersama penduduk api neraka, orang-orang soleh dikumpulkan bersama orang soleh, sebagaimana Allah berfirman, wa kuntum azwajan salasah, dan kalian menjadi tiga kelompok. Ya, kelompok yang pertama disebut dengan ashabul yamin, kemudian yang kedua ashabul shimal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-muqarrabun. Maka jiwa-jiwa pada waktu itu akan dikumpulkan. Para ulama dikumpulkan bersama para ulama. Para nabi dikumpulkan dengan para nabi. Demikian pula orang-orang zalim dikumpulkan bersama yang sejenis dengannya. Yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Penyanyi ya dengan penyanyi. Ya. Itu yang dimaksud dengan wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak wanita itu ditanya, anak-anak wanita yang dikuburkan hidup-hidup, karena orang-orang jahiliyah dahulu ya, mereka mengubur anak-anak wanita hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka menganggap anak wanita itu aib. Ya. Maka kemudian mereka kubur hidup-hidup. Maka Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak-anak wanita yang telah dikuburkan hidup-hidup itu akan ditanya nanti pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat? Dengan dosa apa ia dibunuh? Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya anak-anak kecil musyrikin itu di surga. Ini anak-anak kaum musyrikin yang masih kecil dan meninggal dalam keadaan ia masih kecil, ya, maka itu tempatnya di surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak wanita yang telah dikuburkan hidup-hidup itu nanti pada hari kiamat akan ditanya dengan dosa apa ia dibunuh. Artinya ia tanpa dosa, kenapa harus dibunuh? Maka ini menunjukkan bahwa mereka-mereka anak-anak kecil, walaupun mereka itu anak-anak kaum musyrikin, anak-anak Yahudi, anak-anak Nasrani, yang mereka meninggal dalam keadaan mereka masih kecil, mereka meninggal dalam keadaan tanpa dosa. Ya. Maka mereka di surga. Dan itu pendapat yang paling kuat insyaAllah. Wa idzan mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya dengan dosa apa ia dibunuh. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Uqasyah, ya, ukhtu Uqasyah, itu Judamah bintu Wahab, berkata hadartu Rasulullah SAW fi nasin wa huwa yaqul laqad hamamtu an anha anil ghailah fa nadartu fi ar-rum wa faris fa idzahum yughiluna auladahum wa la yadhurru auladahum dhalika shay'an. Sungguh kata Rasulullah, aku ingin sekali melarang untuk melakukan ghailah. Ghailah itu wanita yang hamil sambil menyusui. Ya, karena wanita yang sedang hamil dan menyusui itu kualitas asinya sangat jelek sekali. Dan itu terkadang bisa menimbulkan penyakit kepada si anak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku ingin sekali ya untuk melarang dari ghailah. Tapi aku melihat orang-orang Persia dan Romawi melakukan itu terhadap anak-anaknya. Tapi ternyata tidak memberikan mudarat apa-apa." Ya. Tsumma sa'aluhu 'anil azl. Kemudian mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azl. Apa itu azl? Azl itu mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, dzalikal wa'dul khafi, itu pembunuhan tersembunyi. Wahyal mau'udatu su'ilat, dan itulah yang dimaksud dengan ayat apabila anak wanita yang telah dikuburkan akan ditanya. Artinya itu termasuk ya mengubur atau membunuh secara tersembunyi, kata Rasulullah SAW. Dan hukum azl ini ya atas pendapat yang kuat boleh. Namun dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu dengan keriduan istri. Apabila istri ridho maka boleh. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu di zaman Nabi melakukan azal sementara Al-Qur'an turun. Ternyata tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan bolehnya. Sedangkan hadis ini menunjukkan makruhnya. Iya. Allahu a'lam. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. Dan apabila suhuf, suhuf itu catatan amal, nusyirat, ya, akan dibagi-bagikan. Ada yang diberikan di sebelah kanan, ada yang diberikan di sebelah kiri, diberikan dari belakangnya, ya. Kata Qatadah, sahifatuka yabna Adam, tumli tumla fiha, thumma tutwa, thumma tunshar alaika yawmal qiyamah, falyanzur rajulun madha yumli fi sahifatihi. Buku catatan amalmu, hai anak Adam, itu akan diimlakkan, ditulis padanya amalan-amalan kamu. Kemudian akan dilipat dan kemudian akan dibagikan kelak pada hari kiamat. Maka hendaklah seseorang melihat apa yang ia imlakkan dalam catatan amalnya tersebut. Apa yang ia sedang catat dalam amalan, catatan amalannya tersebut. Ya, karena di hari itu, ya, kita ingin sekali supaya catatan amal kita itu diberikan di sebelah kanan kita, ya. Dan Rasulullah SAW sabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Berbahagialah orang yang mendapatkan dalam buku catatannya itu istighfar yang banyak. Maka kita ingin, ya, kita merasa gembira, ya, dengan buku catatan itu. Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi." Ya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dalam surat, ya, Al-Haq, Allah mengatakan orang-orang yang diberikan kitab dari tangan kanannya akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, kemarilah, ya, lihatlah buku catatanku ini. Dia begitu gembira sekali. Inni dhanantu anni mulaqiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sungguh aku di dunia dahulu aku yakin aku akan bertemu dengan Allah, maka ia pun dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Ya. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatannya dari sebelah kiri, dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ia akan berkata, aduh, andaikan buku catatanku ini tidak diberikan saja kepadaku, dan aku pun tidak tahu, tidak akan dihisab lagi setelah itu. Di saat itu orang-orang kafir, ia menyesali perbuatannya akal Islam. Wa idza sama'u kushitat, dan apabila langit kushitat, ya, artinya digulung dan hilang, dilipat dan hilang. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahannam itu dinyalakan, dipanaskan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu akan didekatkan kepada penghuni-penghuninya. Nah, setelah Allah menyebutkan dari awal tadi, idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat, terus sampai wa idzal jannatu uzlifat. Untuk apa Allah menyebutkan itu semua? Banyak sekali. Dari matahari, ya, yang akan dipadamkan, dari bintang-bintang yang akan berjatuhan, dari gunung yang akan dihancurkan, demikian pula, ya, binatang-binatang pun akan dikumpulkan, demikian pula lautan akan dinyalakan, demikian pula surga dan neraka akan diperlihatkan. Maka Allah menyebutkan bahwa semua itu untuk apa? Alimat nafsum ma ahbarat, jiwa pun akan tahu apa yang ia lakukan di dunia, jiwa pun akan tahu balasan-balasan apa yang akan ia lihat dalam kehidupan akhirat nanti. Itulah, ya akhi, untuk inilah kita bersiap-siap. Untuk inilah kita untuk beramal, limits lihada falyamalil amilun. Untuk inilah, kata Allah, hendaklah orang yang beramal itu beramal. Hidup di dunia tak akan lama. Kita akan hidup, kemudian akan meninggal dunia dan dibangkitkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka jiwa akan tahu apa yang akan dihadirkan kepadanya. Apakah itu surga atau neraka. Apakah balasan yang baik atau balasan yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Di hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Dan pada waktu itu manusia akan ingat tentang perbuatan-perbuatan dia. Dan mengingat perbuatan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Subhanallah, akhul Islam, azakumullah. Kemudian Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnas. Maka tidak, sungguh aku bersumpah dengan khunnas. Al-jawaril kunnas. Terjadi ikhtilaf para ulama, apa makna al-khunnas dan al-kunnas. Ya, al-khunnas, sebagian ulama mengatakan artinya bintang. Al-khunnas itu artinya yang bersembunyi di waktu siang, karena di waktu siang bintang gak kelihatan. Al-kunnas artinya bintang-bintang itu akan muncul di waktu malam. Iya. Ini yang ditafsirkan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Bahwa yang dimaksud dengan al-khunnas dan al-kunnas itu apa? Bintang. Iya. Al-khunnas artinya bintang yang bersembunyi di waktu siang. Sedangkan al-kunnas artinya bintang yang tampak di waktu malam. Sementara itu Abdullah bin Mas'ud menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-khunnas yaitu ya al-dhaba, apa itu, kijang. Sedangkan al-khunnas itu al-dhaba, kijang. Al-khunnas itu banteng. Ya. Disebut dengan bakarul wahsh, yaitu sapi yang liar. Sapi liar apalagi kalau bukan banteng, ya. Maksudnya itu banteng. Dan Al-Imam Ibnu Jarir dalam masalah ini tawakuf, ya. Sementara Ibnu Katsir berkata, wa yuhtamal an yakunal jami'u muradan. Ada kemungkinan bahwa makna al-khunnas dan al-kunnas masuk itu semuanya. Ya, makna yang pertama tadi apa? Al-khunnas artinya apa? Bintang yang bersembunyi di waktu siang. Al-kunnas artinya bintang yang tampak di waktu malam. Sementara Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Mas'ud, demikian pula Amr bin Al-As menafsirkan yang dimaksud dengan al-khunnas itu kijang. Sedangkan al-kunnas itu sapi liar, banteng maksudnya. Ya. Fala uqsimu bil khunnasil jawalil kunnas wal laili idza as'as. Dan demi malam apabila as'as. Apa itu as'as? Dalam bahasa Arab kata as'as itu ada dua makna. Makna yang pertama datang. Makna yang kedua pergi. Ya. Dan penafsiran sebagian ulama mengatakan walaili idza as'as, dan demi malam apabila as'as, ya artinya datang malamnya. Ya. Berkata Imam Mujahid, ai idza adlam, itu apabila ia telah gelap. Sementara Ibnu Abbas meriwayatkan dari riwayat Ali bin Abi Thalhah dan sanadnya sahih, idza as'as ai idza adbar. Demi malam apabila pergi. Namun Ibnu Katsir ia merajihkan bahwasanya as-as itu kata beliau ya maknanya yaitu datang. Kenapa demikian? Karena sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Lail, wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila ia telah menyelimuti, artinya datang, ya. Dan apabila dan demi siang apabila ia telah terang benderang. Demikian pula dalam ayat ini, walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas, ya, demi malam apabila ia telah datang, sepadan dengan firman Allah, walaili idza yaksha, demi malam apabila ia menyelimuti. Demikian pula Allah berfirman, wadduha walaili idza saja, demi waktu duha dan demi malam apabila ia telah gelap gulita. Berarti sepadan dengan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan walaili idza as'as artinya idza aqbal dhalamuhu, artinya demi malam apabila telah datang gelapnya. Namun ya, kata as'as itu bisa dipakai untuk dua-duanya, baik datang ataupun pergi. Allahu a'lam. Wa idza subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila ia telah muncul, apabila ia telah terbit fajarnya. Ya, setelah Allah bersumpah, Allah menyebutkan jawab sumpahnya apa itu? Allah mengatakan, innahu, sesungguhnya Al-Quran ini, laqawlu rasulin karim, adalah perkataan Rasul yang mulia, maksudnya yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. Ia adalah seorang Rasul yang mulia, karena Malaikat Jibril itu utusan antara Allah dengan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Malaikat Jibril lah ya akhi ya, yang mengantarkan wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqawlu rasulin karim, yakni inna hadzal qur'an latablighu rasulin karim, artinya Al-Qur'an ini adalah yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Ai malakun syarifun hasanul khalqi bahiyul manzar, maksudnya yaitu malaikat yang sangat apa namanya mulia, yang sangat indah bentuk dan rupanya. Ia adalah Jibril alaihi salatu wassalam, sebagaimana itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Demikian pula Asy-Sya'bi, Maimun bin Mihran, Al-Hasan, Qatadah, Dhahhak, Rabi bin Anas dan yang lainnya. Iya. Di sini Allah mensifati Malaikat Jibril itu sebagai rasul yang karim. Ya, seorang rasul artinya utusan yang mulia. Dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat sekali. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm, "Allamahu syadidul quwa," yang diajarkan oleh malaikat yang sangat kuat sekali. Ya, siapa itu? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin." Malaikat Jibril mempunyai kekuatan yang luar biasa. "'Inda dzil 'arsyi makin," dan mempunyai kedudukan di sisi pemilik arasy, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia dibandingkan dengan seluruh malaikat. Malaikat itu punya kedudukan, malaikat Jibril ini punya kedudukan di hadapan seluruh malaikat. Sampai-sampai Allah mensifati malaikat Jibril di sini dengan beberapa sifat. Yang pertama, rasulun karim, ya, utusan yang mulia. Yang kedua, dzi quwwah, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian inda dzil arsy makin, mempunyai kedudukan di sisi pemilik arasy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, muta'in tsamma amin. Kemudian ya, sifat selanjutnya apa? Muta'in tsamma. Malaikat Jibril itu ditaati di sana. Di mana di sana itu? Ya, di langit. Berarti malaikat Jibril ini malaikat yang sangat ditaati oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Amin, amin itu artinya sangat amanah. Masya Allah, di sini malaikat Jibril disifati oleh Allah SWT dengan sifat-sifat yang luar biasa. Iya. Muta'in thamma amin. Lalu Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian itu, yaitu nabi kalian itu gila. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang musyrikin akhi ya menuduh Rasulullah itu gila. Dan itulah memang ya, seluruh Nabi dan Rasul selalu dituduh macam-macam, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh penyair. Makanya kalau antuk kita yang sedang berpegang kepada sunnah dituduh macam-macam, ya nggak aneh, Pak. Itu gaya lama. Ya, antum dituduh Wahabi, dituduh sesat, dituduh macam-macam. Hanya karena kita berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sabar aja. Dahulu Rasulullah juga dituduh gila kok. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Ya. Kapan itu? Yaitu di Dhuha. Di mana Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli, yang memiliki 600 sayap. Ya, sangat besar sekali malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Di mana Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli di dua tempat. Tempat yang pertama di situ di Dhuha, yang kedua di surga ketika Isra Mi'raj. Ya, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ya, subhanallah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan tidaklah ia, ya, ay wa ma Muhammadun 'ala ma anzalahu Allahu ilaihi bidhanin. Artinya tidaklah Muhammad terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya tertuduh berdusta. Tidak. Yang Rasulullah SAW sampaikan semua hak. Makanya Rasulullah SAW itu tidak mungkin salah dalam menyampaikan wahyu. Enggak mungkin. Ya. Makanya disebut Rasulullah itu apa? Maksum. Apa itu maksum? Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Kesalahan dalam apa? Dalam menyampaikan risalah. Nabi enggak mungkin salah dalam menyampaikan Al-Quran. Rasulullah tidak mungkin salah dalam menyampaikan wahyu yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada beliau. Ya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan tidaklah Al-Qur'an itu ucapan setan yang terkutuk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara juga ayat 210 212. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Dan tidaklah setan sekali-kali menurunkan Al-Quran. Dan tidak layak setan untuk menurunkan Al-Quran. Bahkan mereka tidak akan mampu itu. Setan tak akan mampu terhadap Al-Quran, kata Allah SWT. Bagaimana setan akan menurunkan Al-Quran? Orang yang kemasukan jurik aja, Pak, kemasukan setan. Kalau kita bacakan Al-Quran, kepanasan. Karena memang setan tidak akan mampu menghadapi Al-Quran. Kalau setan tidak akan mampu menghadapi Al-Quran, bagaimana dikatakan bahwa Al-Quran ini buatan setan? Ya, tidak mungkin. Maka Allah mengatakan, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan Al-Quran tidak bukanlah perkataan setan yang terkutuk. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Maka kemana kalian akan pergi? Artinya fa'aina tadhabu uqulukum fi takdzibikum bihadzal Qur'an. Artinya kemana perginya akal kalian itu ketika kalian mendustakan Al-Qur'an? Ma'adhuhurihi wa wuduhihi wa bayani kaunihi jahan min indillahi azza wa jal. Padahal sudah tampak kepada kalian secara jelas bahwa Al-Qur'an itu hak dan bahwa ia turun dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang-orang Arab Quraisy, mereka itu orang-orang yang sangat fasih baca Al-Quran. Ya, Pak, bahasa Arabnya, Pak. Sebatas mendengar Al-Quran saja mereka yakin ini tidak mungkin perkataan manusia. Ya. Dan sudah jelas kepada orang-orang Arab Quraisy bahwa Al-Quran tidak mungkin ucapan manusia. Ya. Tapi sayang, kekufuran mereka yang menyebabkan hilang akal-akal mereka untuk berpikir tentang hakikat Al-Quran ini. Makanya Allah mengatakan, fa'aina tadhabun. Kemana akal kalian pergi? Dikemanakan akal kalian? Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian untuk berpikir bahwa Al-Quran itu hak? Iya. Siapa saja yang merenungi Al-Quran, akhi, dia akan yakin Al-Quran bukan tidak dan apa tidak mungkin buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandung mukjizat-mukjizat yang membuat akal tercengang. Bahkan di zaman ini pun juga bagaimana Allah buktikan ya firman-firman-Nya dalam teknologi-teknologi yang sangat canggih. Iya. Fa aina tadhhabun? Maka kemana kalian pergi an kitabillah wa an ta'atih? Kemana kalian pergi dari kitabullah? Kemana kalian pergi dari ketaatan kepada Allah? In huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan untuk semesta alam. Ai hadzal Qur'an dzikrun li jami'in nas yatadzakkaruna bihi wa yata'idun. Artinya Al-Qur'an ini peringatan untuk seluruh manusia. Al-Qur'an ini sebagai bimbingan untuk seluruh manusia. In huwa illa dzikrul lil alamin. Lalu Allah mengatakan apa? Liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang mau untuk istiqomah, ya silakan. Tapi tanggung sendiri adabnya. Ya, atau kalau kalian tidak mau istiqomah maksudnya silakan juga, tapi tanggung sendiri adabnya. Ini menunjukkan Pak kata-kata liman syaa, bagi siapa yang mau, tidak menunjukkan hukumnya sunnah, tidak. Tapi liman syaa di sini sebatas pilihan, silakan Anda memilih. Tapi bila Anda memilih hidayah, Anda dapat surga. Bila Anda memilih kesesatan, Anda dapat neraka. Terserah mau pilih yang mana. Mau masuk surga atau masuk neraka, ya terserah. Iya. Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasyaa Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Dialah rabbul alamin. Ini ayat, Pak. Kata-kata liman syaa minkum an yastaqim ini bantahan terhadap kaum Jabariyah. Di mana kaum Jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kemampuan. Jadi manusia taat, manusia maksiat yang mengikuti takdir. Akibatnya apa? Kata orang Jabariyah, Fir'aun dia sudah menaati Allah karena ia sudah mengikuti kehendak Allah untuk kafir. Iblis tidak salah karena ia sudah mengikuti takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut kaum Jabariyah, orang yang berbuat maksiat ya tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena sudah kehendak Allah dia berbuat maksiat. Ya. Maka Allah mengatakan liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang berkehendak untuk istiqomah silakan. Di sini Allah akan membantah keyakinan Jabariyah itu. Ya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maka Allah mengatakan bahwa manusia pun punya kehendak dan bahwasanya kalian berbuat taat, berbuat maksiat pun juga dengan kehendak kalian juga. Kalian minum arak dengan kehendak kalian, kalian sholat dengan kehendak kalian. Ya. Tapi kemudian Allah mengatakan setelahnya apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, sebagai bantahan terhadap Qadariyah. Siapa Qadariyah? Yang mengatakan bahwasanya Allah tidak apa kehendak manusia tidak di bawah kehendak Allah. Kehendak manusia murni dari kehendak manusia dan Allah tidak tahu apa yang dikehendaki manusia dan apa yang akan dilakukan manusia di masa depan. Sehingga akhirnya orang-orang Qadariyah menolak adanya takdir. Katanya segala Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Maka Allah membantah dengan ayat ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali mengikuti kehendak Allah. Dialah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, pemilik semesta alam. Ya. Kita berkehendak, tapi kehendak kita dibawa kehendak Allah. Artinya kehendak kita jadi atau tidaknya semua dengan izin Allah. Antum berencana, besok saya mau begini, begini, begini, begini, begini. Ya, Anda boleh berkehendak, Anda boleh berencana, berkeinginan. Tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah ada seorang qadariyah berkata kepada Ahlussunnah, "Hai Ahlussunnah, saya akan buktikan bahwasanya Allah, bahwasanya tidak ada takdir dan Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Dan bahwasanya kehendak manusia memang murni betul-betul dari kehendak dirinya. Nih lihat, saya akan minum ini dengan kehendak saya dan pasti terjadi." Pas diminum langsung ditepak sama orang Ahlussunnah. "Puk, Allah berkehendak kamu tidak minum." Iya. Bengong aja, tapi saya pengen minum, Pak. Nah, orang-orang qadariyah itu tidak beriman, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan untuk mengatur kehendak manusia. Menurut mereka Allah tidak mampu untuk mengatur kehendak manusia. Iya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Manusia punya kehendak, betul. Tapi ingat, kehendak manusia pun di bawah kendali kehendak Allah. Anda boleh berencana, Anda boleh berkehendak, semuanya dengan izin Allah terjadi atau tidaknya. Di sana ada yang dibantu oleh Allah, di sana ada yang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha tahu siapa yang berhak untuk dibantu dan siapa yang tidak berhak untuk dibantu. Iya. Namun sekali lagi, akhi, masalah takdir rahasia Allah. Kita tidak boleh memikirkan, loh, kalau semua sudah ditakdirkan, ya, ngapain kalau gitu saya beramal? Enggak. Antum enggak, masalahnya enggak pernah diberitahu oleh Allah takdir antum apa. Antum tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kamu akan di surga atau di neraka, tidak. Makanya Rasulullah mengatakan i'malu. Tugas kalian beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqala. Setiap kalian itu dimudahkan untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai dari surat At-Takwir. Dan insyaallah kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Abasa wa Tawalla, pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.